Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu subhanahu hamdan syakirin wa usni alaihi thana'al dzakirin. La usi thana'an alaihi wa kama athna 'ala nafsi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min qalbin la yakhsha wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma faqihna fid din. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, thumma innahu sallallahu alaihi wasallam sammal mitata wal qatlata mitatan jahiliyatan wa qatlatan jahiliyatan. Wal qitlah, wal qitlah, sammal mitata wal qitlah. Sammal mitata wal qitlah mitatan jahiliyatan wa qitlatan jahiliyatan ala wajhid dammi laha wan nahyi anha. Wa illa lam yakun qad jazara qad zajara qad zajara zajara 'an dhalika. Ah, istana fa 'ulima annahu kana qad qarrara 'anhu 'inda ashabihi anna ma udifa ila al jahiliyah min mitatin aw kitlatin wa nahwi dhalika fa huwa madhmumun manhiyun anhu wa dhalika yaqtadi dhammu kulli ma kana min umuril jahiliyah wa huwa al matlub wa min hadha ma akhrajahu fi sahihayn 'an al ma'mur ibn suwayy qala ma'dil ma'mur ibn suwayy ana ma'mur ma'mur ibn suwayy bukan ma'rur ma'rur ma'rur anil ma'rur ibn suwayy kalau ma'mur itu di sinetron ma'mur ma'rur ayo anil ma'rur ibn suwayy qal ra'aitu aba dharrin 'alayhi hullatun wa 'ala gulamihi mithluha fa sa'altuhu 'an dhalik fa dhakara annahu sabba rajulan 'ala 'ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa 'ayyarahu bi ummihi فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ وَفِي رِوَايَةٍ قُلْتُ عَلَى سَاعَةِ هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ قَالَ نَعَمْ قُمْ إِخْوَانُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum 'alayhi. Fa fi hadzal hadis anna kullama kana min al jahiliyah fa huwa madhmum li anna qawlahu fika jahiliyah dhammun li tilka al khoslah falawla anna hadzal wasfa yaqtadi dhamma mashtamala 'alayhi lamma hasala bihi al maqsud wa fihi anna ta'ira bil asnabi min akhlaqil jahili bil ansabi min akhlaqil jahili sahihi wa fihi anna ar-rajula ma'a fadlihi wa 'amalihi wa dini wa 'ilmihi assalamu alaykum wa fihi anna ar-rajula ma'a fadlihi wa 'ilmihi wa dini qad yakunu fihi ba'du hadhihi al-khisal المسماتي بجاهلية ويهودية ونصرانية ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. نعم ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه ولا فسقه فسق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد على جزاكم الله خير الجزاء على قراءتك يا شيخ لك ما شاء الله sebenarnya di antara tarbiyah untuk ikhwan atau talibul ilm, yaitu seperti qiraah, itu mentarbiyah dirinya untuk qiraah, dan juga kedepannya kalau misalnya membuka majlis ta'lim atau mengajar, maka dia sudah punya pengalaman sebagai talib qari, ya. Juga mungkin diimbangi dengan sekarang teknologi yang masya Allah bisa menyimak kajian-kajian para masyayikh yang metodenya seperti ini. Jadi ada qari'nya, terutama yang gak pernah anda kasih tahu di grup, kajiannya Syekh Abdurrahman Al-Barrok, ya. Ya, beliau Syekh yang sangat tua, ya, dan mayoritas dibacakan oleh talibnya. Dari satu majelis, satu setengah jam, itu lima kitab yang dibahas. Lima kitab. Itu di qiraahin nama talibnya. Beda-beda. Kitab misalnya tafsir Ibn Kathir, fulan. Kemudian kitabnya Ibn Taymiyah, fulan. Jadi lima itu. Terus endingnya tanya-jawab, entah dari talibnya atau ajar juga, dan termotivasi untuk betul-betul semakin baik dalam membaca kitab para ulama. Baik, kita mulai. Qala Syekhul Islam rahimahullah, thumma innahu sallallahu alaihi wasallam sammal mitata wal qitlata mitatan jahiliyatan wa qitlatan jahiliyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mitah, kematian, dan al-qitlah, yaitu kehancuran, pembunuhan, dengan mitah jahiliyah atau qitlah jahiliyah. Mitah jahiliyah itu ketika apa? Ketika seseorang mati tidak memiliki atau tidak menganggap memiliki imam, ya. Dan ini tidak melazimkan kekufuran, ya. Tidak melazimkan kekufuran, ya. Tapi biasanya ini disebabkan imma kejahilan atau memang kefasikan, ya. Waqitlah jahiliyah, yaitu pembunuhan atau kebinasaan dari segi dibunuh. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sebelumnya, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yadri al-qatilu fi ayyi shay'in qatal wa la yadri al-maqtulu 'ala shay'in qutil. Akan datang zaman nanti di mana pembunuh itu enggak ngerti dia tuh ngebunuh buat apa. Dan yang terbunuh pun enggak ngerti kok saya dibunuh, itu enggak ngerti, itu ya. Itu adalah disebut apa? Qitlah jahiliyah. Membunuh tapi enggak tahu junturangannya kenapa saya bunuh. Dibunuh pun enggak tahu apa salahnya. Nah, ini qitlah jahiliyah namanya. Ya. Ala wajhi dzammi laha wan nahyi anha. Menyebutkan itu dengan jahiliyah dengan maksud apa? Adzam dan annahi. Adzam mencela jahiliyah dan melarang tindak tanduk jahiliyah. Wa illa lam yakun qad zajara an dzalik. Kalau sekiranya Rasulullah menyebut mitah di sini, mitah jahiliyah dan qitlah-qitlah jahiliyah, bukan untuk mencela dan melarangnya, lalu buat apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menzajarnya, itu yaitu memperingatkan dengan keras, ya, buat apa? Melainkan pasti untuk apa? Mencela tindak tanduk jahiliyah dan melarangnya untuk umat ini. Fa'ulima annahu kana qad qarrara 'inda ashabihi أنما أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منعي منهي عنه. Maka diketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW telah mentakrir, menegaskan, menetapkan di sisi para sahabatnya bahwasanya apa yang dinisbatkan kepada jahiliyah, baik hal tersebut merupakan kematian atau pembunuhan dan semisalnya, maka itu tercela, dilarang. Ini istinbat dari dalil-dalil. Wa dzalika yaqtadhi dzamma kulli ma kana min umuril jahiliyah. Maka melazimkan apa? Melazimkan pencelaan terhadap segala hal yang merupakan perkara-perkara jahiliyah, dan itu yang hal yang matlub, yang dimaksud dalam hadis-hadis berkaitan dengan jahiliyah. Kenapa? Ada antum mencium bau? Bau apa? Makanya pakai parfum. Kamu udah nakasih? Ditutup aja nggak itu? Ditutup nggak apa-apa. ومن هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن المعرور بن سويد. Kalau bisa pakai kipas angin, pakai. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Dari Al-Ma'rur bin Suwaid qala ra'aitu Aba Dzarrin 'alaihi hullatun wa 'ala ghulamiha mithlaha. Jadi di sini ada kisah pernah kita bahas dari Ma'rur. Saya pernah melihat Abu Dzar mengenakan hullah, pakaian atau perhiasan yang bagus, pakaian yang bagus. Demikian pula dengan ghulamnya. Ghulam ketika itu maknanya adalah pelayan. Ibaratnya Alu ini ghulamnya Ana. Kadang-kadang ghulam di sini bisa budak, bisa juga bukan. Ya, jadi Anas bin Malik ghulamnya Rasulullah misalnya disebut. Maka pelayan bukan budak. Ya. Alwi ghulamnya Hasan misalnya. Pelayan. Tapi diperbudak juga. Ya, ghulam. Fa sa'altuhu 'an dzalik, maka aku bertanya tentang hal tersebut, ya. Fadzakara annahu sabba rajulan 'ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa 'ayyarahu bi ummihi. Diceritakan bahwasanya Abu Dzar pernah mencela seorang pria di zaman Rasulullah SAW. Fa'ayyarahu biummihi, dengan cara menjelekkan ibunya orang tersebut, menjelekkan orang tuanya. Fa'atar rajulu an-nabiyya SAW fa'dhakara dhalika lah. Maka diceritakan ini menunjukkan bolehnya mengadu dalam rangka mencari hukum syar'i dengannya. Ya, bisa jadi ar-rajul di sini ada kaitannya dengan rajul yang dihina itu atau dicela ibunya, mungkin keluarganya. Ya, tapi nanyanya ke orang yang berkompeten, ke ahli ilm, bukan ke sembarang orang. Kalau ke sembarang orang ya nanti jadinya haraj, fitnah. Tapi bertanya hukum kepada orang yang faham. Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Dzar, "Innaka mar'un fika jahiliyatun." Kamu itu pria atau orang yang ada sisi jahiliyahnya. Ya. Statement Rasulullah ini menunjukkan bahwasanya mitah jahiliyah, kematian jahiliyah yang ada dalam hadis lain itu, mati tanpa ada imam, menunjukkan tidak melazimkan kekufuran. Karena Rasulullah SAW menyebut kepada Abu Dzar, kamu itu ada sisi jahilahnya wahai Abu Dzar. Ya, seandainya ini innaka imru'un fika, di dalammu ada jahiliyah. Ini enggak komplit jahiliyah 1% isinya jahiliyah dong, enggak. Maksudnya di sini ada sesuatu jahiliyah dalam. Taib. Maka kalau kita lihat nih, apakah masyarakat Indonesia ini masyarakat jahiliyah? Enggak, antum enggak boleh bilang gitu. Di dalamnya terdapat jahiliyah, iya. Aklul riba, ya, aklul amwal bil batil, ghish, namimah dan seterusnya. Ini jahiliyah. Maka enggak boleh kita mutlakkan halakan nas, kata Nabi, enggak boleh bilang halakan nas, orang-orang hancur semua, enggak. Tapi kita boleh bilang fi hadza sya'b jahiliyah, ada jahiliyah dalam sya'b. Enggak boleh kita bilang sya'b ini ummah jahiliyah, enggak boleh. Karena ketika mutlak komplit itu semua ada, semua orang jahiliyah, maka seolah-olah enggak ada muslim gitu seolah-olah. Tapi kalau dimaksudkan di sini adalah ada komponen jahiliyahnya, maka ini ya sesuai dengan kenyataan. Begitu. Jadi menyebut seseorang di padanya ada jahiliyah itu tidak melazimkan apa? Tidak melazimkan kekafirannya, bahkan tidak melazimkan kefasikannya, belum tentu. Tapi sekarang dengan statement ini, apakah ada di antara kita yang menyatakan bahwa si Abu Dzar itu fasik? Enggak. Apalagi khoslah jahiliyahnya Abu Dzar mungkin cuma satu hal tersebut gitu loh. Sifat jahiliyahnya. Dan itu pun kita di sini kita tidak boleh mencela Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan hal ini. Begitu ya. Cukuplah Rasulullah yang mengabarkan dan Allah Ta'ala yang memperbaiki keadaannya. Qultu 'ala sa'ati hadhihi min kibari sin, kata Abu Dzar, apakah engkau katakan ini sampai saat ini, saat aku sudah tua seperti ini, wahai Rasulullah, engkau bilang saya masih ada sisi jahiliyahnya, padahal saya sudah senior, sudah tua gitu maksudnya. Ya di sini lafal min kibarisin ala saati hadza, in this time, di waktu sekarang ya Rasulullah, saya sudah usia sekarang ya yang seharusnya lebih dewasa, lebih baik, lebih dan seterusnya dikebaikan. Ya, maka Nabi SAW, na'am. Na'am. Dan ini ada faedah juga bahwasanya kibarussin itu tidak melazimkan kesempurnaan seseorang. Mungkin saja ada sisi jahiliyah padanya. Kalau misalnya seagung manusia seperti sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu saja, di usia tuanya, kibarussinnya itu memiliki sisi jahiliyah yang Rasulullah SAW sebutkan, maka apalagi dengan generasi sekarang yang bukan sahabat dan jauh sekali dari kemuliaan atau karakter mulianya sahabat. Ya, apalagi ini zaman yang di dalamnya banyak hawa nafsu berseliuran di mana-mana, syahwat. Maka lebih mungkin lagi, ya, hanya saja yang membicarakan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita kalau misalnya sama orang yang jauh lebih tua, apalagi seorang alim yang jasanya untuk dakwah misalnya udah terlampau tinggi, kita bilang ada sisi jahiliyah pada ustaz ini. kayaknya kurang relevan gitu, jauh dari relevan ya. Atau jangan-jangan kitanya yang malah ada jahiliyahnya. Hum ikhwanukum wa khawlukum ja'alahumullahu tahta aydikum. Mereka ini para pembantu ya, para pelayan, para budak, mereka ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa khaulukum, dan juga kawan-kawan kalian, ja'alahumullahu tahta aydikum, yang Allah jadikan mereka itu di bawah kekuasaan kalian. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya kalau kita punya pembantu atau nanti punya budak misalnya, maka sebenarnya itu semua tidak lepas dari takdir Allah dan ketentuan Allah. Mereka Allah jadikan orang-orang di bawah antum. Jadi jangan merasa antumlah betul-betul yang mentakdirkan ini, menjadikan mereka budak. Nah, Allah Ta'ala yang mentakdirkan itu. Faman kana akhuhu tahta yadihi, siapa yang saudara muslimnya di bawah kekuasaan dia, fal yut'imhu mimma ya'kul, maka hendaklah memberi dia makan sesuai dengan bagaimana dirinya makan. Makan standar dia gimana, ya kasih. Wal yulbishu mimma yalbas, dan berikan dia pakaian sebagaimana dia berpakaian. Kalau misalnya Dika adalah anak asuh ana, ya agak-agak enggak mau juga, tapi ini ya, apa ceritanya aja lah. Hah? Sekiranya anggap aja lah gitu ya. Kalau memang kayak gitu, dia di tahta yadi gitu loh. Maka kalau ana makanannya mewah, kasih sesuai dengan bagaimana ana standar makan. Ya. Atau pembantu gitu loh. Khadim ya. Ada orang rumah gedongan besar gitu kan, pembantunya ada 4. Ya. Majikannya itu makannya mewah-mewah. Tapi pembantunya dikasih makanan yang rendahan, bukan karena pembantunya emang zuhud, bukan. Tapi memang majikannya memang enggak bolehin kamu, pokoknya harus beda kasta makanannya, Mak. Harus beda, enggak boleh sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kalau misalnya di zaman jahiliyah itu ada komen pertama datang terakhir, anak pengin bilang inna kamrun fika jahiliyah. Gitu. Mestinya jangan cari kambing hitam. Enggak ada urusan sama semalam. Itu ngapain tadi malam? Anda enggak mau tahu pokoknya. Ya, misalnya jadi seorang yang kaya gedongan punya pembantu, maka berikan pembantu tersebut makanan dan pakaian yang juga dia menyukainya gitu loh. Memang gak harus semewah yang dia punya, tetapi yang standarnya dia bagaimana gitu. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, jangan membebani mereka sesuatu yang di luar kemampuan mereka, yaghlibuhum, yang membuat mereka maghlub gitu, kalah, apa, tekor atau apa. Enggak, bukan terbebani pak, di luar kemampuan gitu ya, maghlub, tenggelam, enggak bisa ya. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum 'alaihi, kalau misalnya kalian masih juga membebani mereka dengan tugas-tugas, maka bantulah mereka mengerjakannya. Kalau dalam dunia kita misalnya memfasilitasi gitu loh. Memfasilitasi. Ya. Kayak misalnya gini di Torana nih misalnya. Antum kayak edit semua video ana. Tapi kamera, laptop dan listrik dari antum semua. Ya enggak bisa gitu ya. Ya tekor dia enggak. Ya tekor. Laptop berapa ya? 6 juta. Kamera 6 juta. Software belum lagi itu. Pokoknya ini udah gitu 1,5 juta per bulan atau 2 juta per bulan ininya. Mati dia nanti, ya. Iya. Gimana? Jadi harus dibantu, difasilitasi gitu loh. Difasilitasi. Fa fi hadzal haditsi anna kullama kana minal jahiliyati fa huwa madhmum. Segala hal yang merupakan tindak tanduk jahiliyah maka pasti tercela. Li'anna qawlahu fika jahiliyatun dhammun litilkal khoslah. Karena perkataan Nabi SAW, padamu wahai Abu Dzar ada sisi jahiliyah, ini merupakan celaan terhadap karakter tersebut. Falawla anna hadhal wasfa yaqtadhi dhamma mashtamala alaihi lima hasala bihil maqsud. Sekiranya pengkategorian jahiliyah ini tidak melazimkan pencelaan, maka apalah artinya gitu loh. Maksudnya enggak tercapai dalam hadis. Paham gak ikhwan? Ini misalnya ana bilang, ya, Abu Maryam komentar paling awal di grup, ya. Kemudian datang paling akhir. Kemudian bilang, "Masya Allah Abu Maryam, antum nih gak bener antum." Misalnya, ana bilang gitu, misal aja. Ya kan? Apa tujuannya ana? Tujuannya adalah mentahdzir keterlambatan dia. Berarti terlambat itu bagus ya? Enggak bagus. Tercela bagi ana. Seandainya bukan untuk celaan, ngapain ana sebut itu? Gitu kan? Begitu juga dengan jahiliyah tadi. Rasulullah ngapain mengatakan kepada Abu Dzar, innaka mar'un fika jahiliyah, kecuali kalau untuk mencela. Kalau bukan untuk mencela, terus buat apa berbicara tentang itu? Gitu. Jadi maksudnya maklum. Wa fihi anna ta'ira bil ansabi min akhlaqil jahiliyah. Di dalam hadis ini ada kandungan faedah bahwasanya mencela dengan nasab, ya, atau mencela nasab, mendiskreditkan nasab kekeluargaan, itu termasuk akhlak atau tindak tanduk jahiliyah, begitu. Iya. Termasuk misalnya mencela nasab bapak lu tuh miskin, misalnya ngomong gitu, ya. Atau termasuk menjelekkan, bahkan wallahu alam, anda merasa memanggil seorang teman dengan nama bapaknya dengan masuk menyejek, itu termasuk ta'ir bil ansab. Tapi itu biasanya di sekolah-sekolah banyak tuh. Yang repot pas bagi rapot. Ya, teman kita bawa bapaknya lagi. Nama teman kita Ahmad, bapaknya Panjul. Panjul. Padahal si Ahmad lagi jalan sama Pak Panjul. Pak Panjul bingung, itu kok teman kamu? Kok nak nyebut nama bapak sih? Nah, ternyata baru tahu bapaknya kalau selama ini anaknya dipanggil bukan Ahmad, tapi nama bapaknya Panjul. Iya, ya. Sampai ada, dan itu memang kadang-kadang walaupun seorang yang berusaha menjaga lisan, kadang-kadang digituin itu emosi juga. Teman ada seperti itu pernah, lagi pelajaran, lalu waktu kita masih SMA, di sekolah, di pesantren, ya, itu beberapa teman suka nyebut dia nama bapaknya. Padahal bapaknya itu kiai gitu. Ana enggak mau sebut nama orangnya, ya udah wafat soalnya bapaknya itu. Nah, itu orang anak ini alim, maksudnya alim apa namanya? Pendiam bagus lah gitu ya. Rajin zikir dan seterusnya. Suatu ketika di kelas lagi pelajaran, lagi agak sehening gitu ya, gurunya lagi nulis atau gimana ustadznya, tiba-tiba teman-teman berbisik nyebut-nyebut nama bapaknya dia deket dia gitu. Ana anggap aja nama bapaknya itu misalnya Poniman misalnya. Poniman. Namanya dia bagus, tapi dibisik-bisikin sama bapaknya, dibuat gerah gitu sama teman-teman belakangnya. Tiba-tiba apa itu anak? Ya, apa santri tersebut, yang alim tersebut langsung emosi dia, tiba-tiba mengeluarkan apa? Lafal kalb. Karena mau ngomong terjemahannya lagi live, nggak bisa diedit. Itu pun kalau anak ngomong gitu terus anak suruh ikin edit, nggak bakal diedit nanti. Langsung teriak gitu, kalbun gitu kan. Nggak pakai, kalau pakai bahasa Arab nggak masalah. Ya pakai bahasa Arab nggak masalah. Pakai bahasa Indonesia. Iya, teriak gitu, ustadznya ada lagi hening gitu tiba-tiba langsung memancar suara kalbun khinzirun gitu. Langsung kan pada nolak, itu yang seperti itu aja bisa emosi loh, gara-gara cuman padahal emang nama bapaknya itu. Coba kalau misalnya ada nama orang Rahmat, pas dia lagi sekolah dibisikin sama teman-temannya, Prayitno. Prayitno. Misalnya, ya pasti anaknya marah lah. Nama kok kayak gitu, nah gitu. Kalau ada kan langsung di depan orangnya, nggak apa-apa. Salah gitu ya. Ya itu termasuk akhlakul jahiliyah. Ya. Wa fihi anna ar-rajula ma'a fadlihi wa ilmihi wa dinihi qad yakunu fihi ba'du hadhihi al-khisal. Seseorang meskipun misalnya dia memiliki fadilah, memiliki ilmu, memiliki tadayun yang masyaallah, kadang-kadang ya ada sisi jahiliyahnya, ya ada al-mustamad bi jahiliyah, atau bahkan khoslah yahudiyahnya bisa ada. Ya. Kadang-kadang sengaja kitmanul ilm, kadang-kadang tidak pada konteks yang benar, bisa aja karena gengsi misalnya, atau sedikit cari duit gitu dari dakwahnya dengan menutup-nutup kebenaran, mungkin. Tapi kadar orang kan beda-beda adanya. Nasraniyah khoslah Nasraniyah, ya jahiliyah apa khoslah Nasraniyah seperti apa, nggak ngerti tapi ngomong misalnya, bisa saja. Tapi wala yujibu dzalika kufrahu wala fisqahu. Tidak mengharuskan itu mesti dia kafir atau fasik gimana itu. Jadi ada ya tasyabuh dengan khoslah jahiliyah atau khoslah yahudiyah atau khoslah nasraniyah tidak melazimkan kekafiran pelakunya atau kekafiran atau fasikan pelakunya. Tidak melazimkan di sini bukan berarti juga enggak memungkinkan kafirnya dia atau enggak mungkin fisfasnya, karena tergantung dengan satu kadar khoslahnya, satu itu, dan yang kedua tergantung dengan takaran ilmunya dia. Kalau kadarnya kebangetan dan dia mengetahui itu khoslah jahiliyah atau Yahudi dan sebagainya, maka khawatirnya bisa jadi apa, kafir atau fasik, bisa jadi. Begitu ya. Baik, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa aidan marwahu Muslim fi sahihi an Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala abghadun nasi ila Allah thalatha mulhidun fil haram wa mubtaghin fil islami sunnatan jahiliyah wa muttalibu dami mri'in bighairi haqqin liyuriqa damah. أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر وأما الفساد الدين وأما فساد tanpa wa amma fasaduddin. Jadi wa ammal fasadu ya wa amma fasaduddin. Wa amma fasaduddin fa naw'ani. Naw'un yata'allaqu bil 'amal wa naw'un yata'allaqu bi mahallil 'amal. Fa ammal muta'allaqu bil 'amal fa huwa muta'alliqu. Baik, ahsanukum. Fa ammal muta'alliqu bil 'amal fa huwa ibtigha'u sunnatil jahiliyah. Wa amma ma yata'allaqu bi mahallil 'amal fal ilhadu fil haram li anna a'zama mahallil 'amalil haram wa intihaku hurmatil mahallil makani a'zam min intihaki hurmatil mahallil zamani wa li hadha haram wa li hadha hurrima min tanawulil mubahat ولهذا حرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام استمر ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف شهر الحرام فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرام وابتغاء سنة الجاهلية والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية فسواء قيل متبع أو مبتغ فإن الابتغاء فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث أحسنت semoga Allah Ta'ala berkati antum dan ilmu antum. قال المؤلف رحمه الله وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة. Orang yang paling dimurkai oleh Allah ada tiga. Tapi ini bukan hasr ya, melainkan ya penjabaran saja dalam konteks tertentu. Mulhidun fil haram. Orang yang berbuat ilhad, yaitu melanggar ilhad di sini maksudnya bukan ilhad kufri ya, melainkan ilhad dari segi maksiat. Ya, atau melanggar batasan atau melanggar atau melakukan pelanggaran yang terbatas khusus di al-haram, mulhidun fil haram. Al-haram di sini maksudnya adalah tanah haram. Ya. Wa mubtaghin fil islami sunnatan jahiliyah, orang yang mubtaghin talib yaitu mencari-cari kebiasaan jahiliyah di tengah-tengah orang Islam. Paham enggak maksudnya? Jadi orang-orang Islam masyarakat Islam ini normal gitu. Dia mencari-cari gitu loh, pengen apa? Dia gimana caranya supaya dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan jahiliyah di tengah orang-orang Islam. Begitu. Wa muttalibun atau bisa juga mulhidin fil haram wa mubtaghin fil islami sunnatan jahiliyah wa muttalibin atau muttalibi damim ri'in bi ghairi haqqin li yuriqa damah, nyari-nyari apa darah orang tanpa hak supaya tertumpah. Tiga hal yang paling Allah Ta'ala benci, dan ketiganya pelanggaran yang berat sebenarnya, semua dosa besar karena ada lafal abghadun nasi ilallah. Kata beliau rahimahullah, akhbara sallallahu alaihi wasallam anna abghadun nasi ila Allah haula tsalatsa. Wadhālika li'anna al-fasada imma fid-dīn wa imma fid-dunyā. Itu karena kerusakan Ada dua macam, kerusakan dalam beragama dan kerusakan dunia. Kerusakan dalam agama atau kerusakan dari segi keduniaan. Fa'a'zamu fasadid dunya qatlun nufusi bighairil haqq. Kerusakan keduniaan yang paling besar apa? Membunuh jiwa-jiwa tanpa hak. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah menegaskan, mentakrir haramnya memberontak kepada penguasa meskipun fajir, fasik. Ya, meskipun fajir atau fasik. Kenapa? Karena itu akan melazimkan kemudian apa? Qatlun nufus. Kezaliman yang sepadan atau bahkan lebih buruk lagi. Dan itu terjadi berulang-ulang. Tapi banyak orang tidak belajar dari itu. Banyak orang tidak sabar. Ya. Jadi banyak orang mencari dunia sehingga memberontak atau semi memberontak atau memantik emosi penguasa karena mencari dunia. Dan yang terjadi kemudian kehancuran dunia. Gitu loh. Gara-gara melakukan amalan yang tidak sesuai syariat Allah Ta'ala. Ya. Banyak pedagang-pedagang misalnya tidak puas dengan keputusan penguasa, kemudian mereka demonstrasi memblokir jalan-jalan dan seterusnya. Akhirnya ada jiwa yang melayang. Perdagangan di stop sementara vakum. Pernah terjadi gak, kawan? Lihat Tanah Abang itu. Sampai 3 hari, 4 hari bahkan. Apalagi hari pertamanya. Dan itu ulah dari provokator. Mungkin bukan dari kalangan yang memprotes, tapi dari selalu ada penyusup dalam hal ini. Lihat fasadu dunia, iraqatu dam, terjadi apa? Pertumpahan darah, ada yang meninggal dan ada yang tidak. Dan ini a'zam fasadu dunia, makanya harus dijaga benar-benar gitu. Oke, kalau misalnya kita lihat dai-dai sunnah atau asatidah sunnah di Indonesia, banyak yang benar-benar ketat dalam masalah ini. Kenapa? Karena ini a'zam fasadu dunia gitu. A'zam fasadu dunia. Walihada kana akbar al-kabair. Oleh karena itu qatlun nufus termasuk seburuk-buruk, sebesar-besar dosa besar. Ba'da a'zami fasadid din, setelah sebesar-besarnya kerusakan dalam beragama, alladhi huwa al-kufur, yaitu kekufuran, termasuk dalamnya apa? Syirik. Ya, makanya fokus kita tuh banyak di kesyirikan dan masalah berkaitan dengan khawarij dan bukan untuk menjilat penguasa, bukan. Ya, tapi untuk menjadikan negeri ini aman dari ya dengan kekurangannya gitu loh. Karena mencegah kemungkaran dengan menghasilkan kemungkaran yang serupa atau bahkan lebih buruk lagi itu enggak boleh. Jadi inkarul munkar pun ada fiqihnya, ada kaifiyahnya, ada tatanannya. Wa amma fasadud din fanaw'an. Adapun kerusakan dalam beragama ada dua macam. Nau'un yata'allaqu bil amal wa nau'un yata'allaqu bi mahallil amal. Ya. Dan jadi enggak disebutkan bi waqtil amal enggak, tapi bi mahallil amal. Nah, di sini lihat klasifikasi dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah istinbat dari hadis. Pertama apa? Fasad. Fasad terbagi menjadi dua. Fasad fid dunya, fasad fid dunya dan fasad fid din. Nah, kedua fasad ini, fasad fid dunya atau fasad din, melazimkan fasad fil akhirah nanti. Nah, fasad fid dunya a'zamnya apa? Iraqatu dam atau qatlun nufus bi ghairil haqq. Iya. Karena qatlun nufus bi ghairil haqq ini menghentikan segala kenikmatan dunia. Baik, kemudian fasad fid din, dan itu lebih besar. Yaitu apa? Ada dua macam. Yaitu naw'un yata'allaku bil amal, naw'un yata'allaku bil mahal. Satu kerusakan, satu macam kerusakan beragama berkaitan dengan amalannya langsung. Adapun satu lagi berkaitan dengan lokasinya atau tempatnya, konteks tempatnya. قال فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية. Kerusakan beragama yang berkaitan dengan amalannya langsung, yaitu ibtigha sunnatil jahiliyah, ya, yaitu mengamalkan atau ibtigha di sini ada sisi apa? Ada sisi nyari, ya, ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Taala di tentang makan, tentang hal-hal yang diharamkan. Ya, ghairi baghin wala 'adin. Jadi makan darurat. Faman idturra ghairu baghin wala 'adin. Siapa yang darurat untuk makan yang haram, ghairu baghin, tidak nyari-nyari. Ya. Kalau misalnya wah enggak ada makanan nih. Ah, akhirnya makan yang haram juga kita nih. Mungkin berarti di hatinya ada penginan, ya, jadi ada isi ibtigha, ya, ibtigha wajhi rabbihim, mengharapkan atau mencari-cari wajah Allah Ta'ala. Maka ibtigha sunnatil jahiliyah ini ada kesan apa? Nyari, ya, pengen suka, dan ada usaha menuju ke situ. Maka ini udah rusak nih sepertinya, ya, sunnatil jahiliyah, ibtigha sunnatil jahiliyah. Itu zihad dalam bentuk lain itu tadi. Ya, kemudian jadi sunnatul jahiliyah itu berkaitan dengan amal. Wa amma ma yata'allaqu bi mahallil amal al-ilhadu fil haram. Berbuat ilhad, yaitu pelanggaran atau kejahatan di tanah haram. Makkah Madinah. Kenapa? Li'anna, kenapa di sini takhsis mahallil amal? Enggak awqatil mahal, awqatil amal misalnya. Li'anna a'zama mahallil amali al-haram. Seagung-agung tempat beramal apa? Al-haram. Al-haram ini bukan artinya bukan haram mamnu', enggak, al-haram ini tempat. Ya, haram. Seagung-agung tempat beramal di Al-Haram, Makkah Madinah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan anak dan antum insyaAllah kapan-kapan ke Makkah Madinah. Pertama kita rila ke Sukabumi, ntar rila kemana, Kalimantan. Mulai nanti merembet tuh rihlahnya ke Makkah Madinah insyaAllah. Bisa gak kira-kira? InsyaAllah. Siap-siap Alwi biayanya. Ya, Alwi kan calon orang kaya nih. Wajahnya kelihatan wajah orang kaya. Iya, ya, walaupun kenyataannya antum tahu sendiri. A'zam mahallil amal al-haram. Wa intihaku hurmatil mahallil makani a'zamu min intihaki hurmatil mahallil zamani. Melanggar kehormatan tempat atau di zona tertentu itu lebih besar daripada pelanggaran kehormatan waktu tertentu. Paham gak? Bisa paham gak? Ada tempat, ada waktu. Ya. Dalam Islam ada kesucian tempat, ada kesucian waktu. Ada kebaikan tempat, ada kebaikan waktu. Ada keberkahan tempat, ada keberkahan waktu. Ya. Mana yang lebih ditekankan untuk beramal secara khusus di tempat tertentu yang memang ada dalilnya atau di waktu tertentu? Mana yang lebih afdol? Tempat sebenarnya. Ibadah yang lebih afdol lebih ditekankan di tempat tertentu. Waktu juga fadilah, tetapi tempat itu lebih diutamakan. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Paham di sini, ikhwan? Ha. Walihada hurrima min tanawulil mubahati wa min as-saydi wan nabati fil baladil harami ma lam yuharram mithluhu fi as-shahril haram. Bisa pahami enggak kalimat ini, ikhwan? Ana ulang. Walihada hurrima min tanawulil mubahat. Diharamkan mengkonsumsi atau melakukan beberapa hal-hal yang mubah. Juga diharamkan untuk melakukan pemburuan terhadap binatang maupun penebangan terhadap tumbuhan di negeri haram. Dan hal-hal tersebut tidak diharamkan semisalnya di bulan-bulan haram. Paham enggak? Boleh enggak berburu di tanah haram? Enggak boleh. Menebang pohon-pohon di tanah haram tanpa darurat? Enggak boleh. Ya enggak? Antum berburu di bulan Al-Haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau di Rajab. Berburu dan berburunya di Jakarta. Boleh? Kalau berburu senja boleh enggak? Iya, Ustaz. Pantesan terus. Enggak, kalau misalnya pagi datang awal-awal kan fajar, tapi kok datang terlambat senja memang. Ada filosofinya, Pak. Iya, memang kita. Iya, kayaknya fajar lah. Apa cari yang supaya lebih awal datangnya fajar. Gak lama lagi Pekalongan ya, tenang aja. Gak lama lagi Pekalongan. Jantung tenang aja. Hah? Jadi kacau kan kajian kita kan? Iya, mana tadi telepon? Ya, di waktu yang diharamkan. Hah? Lebih ditekankan tempat. Ya, antum menebang di tanah haram tanpa darurah. Enggak boleh. Mau kapan pun. Taib, kalau misalnya antum menebang di Syahril Haram tapi bukan di tanah haram, boleh enggak? Boleh. Di Syahril Haram bulan Rajab kemarin misalnya. Antum nebang pohon pisang, plek, boleh, enggak masalah. Tanah haram Cilangkap memang tanah haram. Ya. Gitu. Jadi ketika amalan tersebut dilakukan di tanah haram, maka afdhalul amal. Tapi pelanggaran dilakukan di tanah haram, di tempat yang haram ini lebih berat lagi, gitu loh. Ya. Beramal di waktu yang di waktu haram, Syahrul Haram maksudnya, itu juga afdhalul amal. Tapi tidak seafdhal di tanah haram. Yang paling afdhal dan afdhal adalah beramal di tanah haram pada waktu haram. Ya kan? Yang paling jeleknya adalah melanggar intihak al-hurmah, melakukan intihak al-hurmah, melanggar kehormatan di tanah haram pada bulan haram. Lebih-lebih pada saat lagi haji misalnya. Ya begitu. Paham di sini, kan? Nah. Itu yang maksudnya yahurrima min tanawuli al-mubahat min as-saydi wa at-nabat wa fil baladi al-haram ma lam yuharram mithluhu fi ash-shahr al-haram. ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية. Kata beliau, yang sahih, oleh karena itu yang sahih adalah pengharaman berperang di tanah haram. Di tanah haram enggak boleh berperang, itu hukumnya baqiyah, masih eksis sampai sekarang, enggak mansukh. Makanya hati-hati antum kalau misalnya nonjok orang di Mekah atau di Madinah, repot urusannya itu. Iya, karena itu baladul haram, repot urusan, ditangkap polisi. Iya, polisi di sana ketat, peraturan itu ketat, tegas. Makanya masya Allah ya, Saudi itu kama dalat alaihi nusus sahihah bi khilafi syahril haram, beda dengan bulan haram. Ya, maksudnya berbeda dengan bulan haram. Di bulan haram sekarang antum berperang boleh enggak? Sekarang nih, boleh. Menurut sebagian ulama. Tapi di tanah haram enggak boleh antum perang. Paham enggak? Antum di bulan haram antum melakukan apa? Nonjok orang. Tapi bukan di tanah haram. Ya. Di tanah abang misalnya. Ya. Antum nonjok orang preman situ karena dia malak antum. Antum tonjok. Preman itu kemudian bangkit dan dia bilang, "Ya akhi, ini di bulan haram," kata preman. Ya. Iya. Asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurmatu qisas. Yas'alunaka 'ani asy-syahril haram qitalin fi. Ya, misalnya. Antum kemudian mengatakan yang sahih adalah bolehnya qital di syahril haram. Kata premannya, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Kalau kayak gini preman tanah abang, anda nggak tahu orang alimnya jadi apa itu? Syekhul Islam semua kayaknya. Maka nggak masalah. Maksudnya nggak masalah. Beratnya dosanya itu tidak seperti melakukannya di tanah haram. Ya tentu nggak boleh kita nonjok orang sembarang itu, kita dan seterusnya. Ya. Kamat falihada wallahu a'lam dzukira al-ilhadu fil harami wabtigha'u sunnatin jahiliyatin. Oleh karena disebutkan dalam hadis ilhad fil haram dan melakukan sunnah jahiliyah. Ala kulli hal wal maqsud anna min ha'ula'i thalathati man ibtagha fil islami sunnatan jahiliyah. Ini syahidnya di masalah ibtigha sunnatin jahiliyah. Fasawun qila muttabi' au mubtaghin. Baik disebut mubtaghin, muttabi' atau mubtaghin karena redaksi hadis ini ada yang kebolak-balik. Lihat hadisnya tadi. Abghadun nasi ilallahi thalatha. Mulhidun fil haram dan tidak ada redaksi yang menyebut mubtaghin fil islami sunnatan jahiliyah. Ada hadis, tidak ada redaksi hadis muttabi' fil islam sunnatan jahiliyah. Faham enggak sih maksudnya? Nah. Kan ada lafal di sini yang kedua, orang yang paling Allah murkai, yang kedua mubtaghin fil islami sunnatan jahiliyah. Dalam redaksi lain ditulisnya bukan mubtaghin, titik-titiknya dibedain muttabi' muttabi'un. Kalau ini mubtaghin baca mubtaghin. Ya karena di akhirnya ada harful illah yang mahdzuf. Mubtaghin fil Islam, mubtaghi gitu ya. Karena dia nakirah maka tanwin iwat untuk yang mahdzuf. Tapi kalau dibacanya muttabi'un, nah kalau dibacanya atau bisa juga ini sebagai badal salatah. Afwan, bukan badal salatah. Salatah dia khabar. Berarti mulhidun fil haram wa muttabi'un fil islami sunnatan jahiliyah. Mubtaghin dengan muttabi' beda enggak? Beda. Mubtaghin itu berarti nyari-nyari dia. Kalau muttabi' cuman ikut-ikutan. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tetap dua-duanya jelek. Sejelek-jelek fasad fid din min nahiyatil amal. Karena fasad fid din ada dua macam tadi ya. Dari segi amal yaitu tasyabuh dengan sunnah jahiliyah, dari segi apa? Yang kedua, mahal tempat yaitu intihak al-haram fil haram. Ya jadi muttabi' sunnah jahiliyah maupun mubtaghi sunnah jahiliyah kedua-duanya masuk ke dalam a'zam fasadid din. Fa innal ibtigha'a huwa at-talab wal iradah. Mencari-cari itu berarti kan talab dan iradah, menginginkan dan cari gitu loh. Fa kullu man arada fil islami an ya'mal bi syai'in min sunanil jahiliyyati dakhala fil hadis. Semua yang dalam berislamnya itu menginginkan untuk melakukan sesuatu dari sunan, sunan ini adat kebiasaan jahiliyah, maka masuk ke dalam hadis. Ini celaan ini orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara sunan jahiliyah, ikhwan? Tatayur. Tatayur, ya. Mengundi nasib atau menisbatkan nasib sial kepada zat atau kejadian tertentu yang tidak ada kaitannya dengannya. Misalnya burung lewat, burung hitam yang wik wik wik wik. Ini di sini masih ada berapa? Eh, bukan hitam ya? Apa warnanya? Gagak ya. Apa warnanya? Enggak tahu. Warnanya apa? Warnanya total-total itu. Itu total-total. Total hitam. Enggak ada hitamnya ya, Pak? Ada hitamnya. Oh, berarti bukan warna itu. Enggak, kok ada hitamnya, ya hitam tetap. Atau burung hitam. Walaupun suaranya enggak wik-wik-wik gitu. Tetap aja harus hitam pokoknya. Terus merasa, wah, ini dengan burung ini kayaknya hari ini bakal sial. Ini tatayur. Maka ini adalah idkhal. Hah? Iya, hujan. Pas lagi matahari terik, hujan. Mah ada orang mati. Padahal yang mati banyak loh. Apalagi corona kayak gini kan banyak mati. Berarti tiap hari hujan kayak gitu terus harusnya. Masya Allah. Kemana waktu di Ciletuh itu? Pelangi, apa? Memutari ini matahari. Kan kecil tuh. Enggak ngeliat ya antum ya? Masya Allah. Berarti anda dibolehkan oleh Allah dengan melihatnya gitu. Alhamdulillah ya Allah. Betapa kasihannya mereka enggak melihat ya Allah. Ya. Ya, itu tatayur. Berarti itu memasukkan dalam keislamannya sunan ja'al jahiliyah. Walaupun orang jahiliyah mungkin enggak nganggap hujan di terik matahari ada orang mati, mungkin enggak nganggap gitu. Tapi di sini ibrohnya di tatayurnya gitu. Nah, gimana kalau misalnya angin kayak kemarin angin dari barat lagi banyak, takutnya ini lautnya ganas, itu tatayur bukan? Ya bukan. Itu bukan tatayur, itu dia tahu dan antum bahlul itu aja. Gitu. Itu aja bilangnya kan. Itu bukan tatayur, itu sahih. Itu sesuai tajribah dan adat ya. Itu bukan tatayur. Baik, cukup sih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.